Mitra bisnis silang pendapat antara media dengan pejabat eksekutif mengundang pertanyaan seputar peran media sebagai salah satu pilar demokrasi yang idealnya bisa menjalankan fungsi kontrol terhadap lokus kekuasaan, baik itu di eksekutif, legislatif, maupun institusi kekuasaan lainnya. Untuk membahas seperti apa idealnya peran media sebagai salah satu pilar demokrasi, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, dalam era demokrasi media memiliki peran sebagai salah satu pilar pendukung dan penegak demokrasi. Nah, seperti apa pandangan Bapak atas kondisi ini? Begini, dulu dalam teori klasik tentang demokrasi kan orang mengenal trias politika gitu. Sebelumnya malah empat cabang kekuasaan karena ada kekuasaan federatif gitu. Itu teori klasik sudah 500 tahun, jadi sekarang ini sudah tidak ada lagi yang pakai teori itu. Sejak tahun, terutama tahun 60-an, itu muncul kekuatan baru. Nah, kekuatan pertama dari tiga cabang kekuasaan negara itu, yang di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu di Amerika yang disebut dengan pers atau media. Jadi dia muncul sebagai kekuatan keempat, yang membuat lokus kekuasaan, jadi pusat kekuasaan cabang-cabang kenegaraan dan kehidupan berbangsa itu menjadi lebih banyak dari hanya sekedar tiga. Kemudian muncul lagi di Eropa dengan independensi bank sentral. Bank sentral itu tidak di bawah eksekutif, lagi tidak bisa dikendalikan. Nah, lalu ada LSM. Ya. Jadi mosaik demokrasi makin banyak cabang kekuasaan atau lokus kekuasaannya, sumber-sumber kekuasaan semacam itu makin demokratis masyarakat, suatu masyarakat. Dan pelopornya memang media. Lantas seperti apa Bapak melihat adanya silang pendapat antara media dengan pejabat eksekutif yang belakangan ini terjadi, Pak Her? Nah, bagi saya gitu, kalau kasus Tipo Alam itu dilihat dari perspektif pemerintahan, kalau saya jadi di Pualam, ya saya akan melakukan hal yang sama misalnya, karena posisinya dia di situ gitulah. Nah, tetapi kalau dari kehidupan bernegara dan berbangsa, persnya juga nggak salah, tiga media itu melakukan tuntutan hukum, ya benar juga gitulah. Jadi biarkan ini untuk pembelajaran, kalau bagi saya biarkan untuk pembelajaran gitu. Demikian Hermawan Sulistyo.